السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين yang saya hormati. Kita sampai pada ucapan muallif dalam kitabnya Syarh As-Sunnah, wal iman bir ru'yati yawm al-qiyamah yarawna Allah bi'ayuni ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hajibin wala turjuman. Beriman dengan ru'yah yaumul qiyamah. Ru'yah artinya memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Karena di dunia Allah tidak bisa dilihat dan tidak ada yang bisa melihat Allah, tetapi yaumul qiyamah akan dilihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya rauna bi'ayuni ru'usihim, mereka akan melihat dengan mata-mata kepala mereka, untuk menunjukkan bahwa bukan dengan mata hati. Karena sebagian orang memahami bahwa memandang wajah Allah dalam memandang dengan hatinya, bukan dengan matanya. Ihtirazan, karena mereka menghindari, tidak mau mengatakan bahwa Allah bisa dilihat dengan mata, sehingga mereka berkata ini maksud memandang dengan hati. Maka Imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan dengan tegas, bi'ayuni ru'usihim, betul-betul melihat dengan mata kepala mereka, dan Allah menghisab mereka tanpa penjaga, tanpa perantara, tanpa penterjemah. Alhamdulillah sudah dibahas dalil-dalilnya, bahkan sudah dibantah syubhat-syubhat para penolak. Di antaranya yang kemarin sudah dibantah adalah kalimat lan tarani, ketika Musa meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memandang wajahnya di dunia, arini anzur ilaik, perlihatkanlah kepadaku, aku ingin melihat engkau. Maka Allah jawab, lan tarani, engkau tidak akan melihat aku. Dan mereka menganggap bahwa lan mu'abbada, Lan itu adalah penafian yang terus-menerus selama-lamanya. Tidak akan bisa selama-lamanya. Qanibillina'azakumullah, memang ada sebagian orang yang menganggap bahwa makna lan adalah peniadaan yang terus-menerus selama-lamanya. Itu pun bukan bermakna sampai ke akhirat. Tetapi yang lebih rajih, bahkan lebih sahih, adalah ucapan para ahli nahu seperti Ibnu Malik dalam kitabnya Kafiyah Syafiyah, atau dalam Alfiyah Ibnu Malik, dikatakan wa man yara nafya bilan muabbada fa qawluhu rudd wa siwahu fa'budda. Siapa yang berpendapat bahwa peniadaan dengan kata lan itu selama-lamanya, maka ucapannya tolaklah. Urdud, tolaklah. Wasiwahu fa'budda, dan pendapat lain peganglah. Ini pendapat yang menyatakan bahwa itu tidak selama-lamanya. Baik. Apalagi juga dijawab dengan jawaban kedua, yaitu ayat Al-Quran yang menyatakan dengan kalimat lan terhadap Yahudi yang tidak akan berharap mati. Allah katakan walan yatamannauhu abada, dan mereka tidak akan berharap mati selama-lamanya. Bahkan disebutkan dengan kalimat abadan. Bayangkan, lannya sudah disebut dengan kalimat lan yatamannau, walan yatamannauhu, ditambah abadan, selama-lamanya. Tetap maknanya di dunia. Buktinya, orang-orang kafir berharap mati di akhirat. Maka kalimat lan menafikan sesuatu di dunia, apalagi dengan tambah abadan sekalipun, walaupun ditambah abadan selama-lamanya, itu pun tetap maknanya dunia. Adapun di akhirat, lain. Orang-orang kafir di akhirat berharap mati. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka menyeru penduduk neraka, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah Rabb kamu membinasakan kami saja. Ini mintalah pada Rabbmu, sampaikan pada Rabbmu, membinasakan kami saja, ini matikan kami saja. Padahal di dunia dikatakan walan yatamannauhu abadan, mereka enggak akan berharap mati selama-lamanya. Iya, selama-lamanya di dunia. Ataupun di akhirat, lain, tidak sama dengan dunia. Tidak sama dengan dunia. Ketika mereka merasakan azab di neraka, mereka berharap mati. Lebih baik mati daripada tersisa yang terus-menerus. Tidak hidup, tidak mati. Qul inna a'udzubikumullah la yamutu wa la yahya. Qauluhu aidan. Sekarang subhat yang kedua. Kita akan bahas hari ini. Mimma yadullu ala anna Allah la yura. Qauluhu la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Kata mereka, dan diantara yang menunjukkan bahwa Allah tidak bisa dilihat adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar, tidak ada yang bisa meliputi Allah mata-mata siapapun. Tetapi dialah Allah yang meliputi seluruh pandangan-pandangan mereka. Saya ulangi terjemahnya. La tudrikuhul absar, enggak akan bisa meliputi Allah pandangan-pandangan. Sedangkan Allah yang akan meliputi seluruh pandangan mereka. Ini kelihatannya dalil kuat ini. Berarti Allah enggak bisa dipandang. Naqulu lahum, kata Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, kita katakan pada mereka, hadza laisa nafyan lirru'ya. Ini bukan peniadaan ru'ya. Tetapi innama huwa nafyun lil idrak. Itu hanya menafikan al idrak. Berarti penafian ru'yah dengan penafian idrak berbeda. Ru'yah itu melihat, idrak itu meliputi. Kata Syekh hafizahullah, hadza laisa nafyan lirru'yah wa innama nafyan lil idrak. Ini bukan penafian ru'yah, ini penafian idrak. Ma qala la tarahul absar. Allah tidak berkata bahwa Allah tidak dilihat atau tidak bisa dipandang oleh mata. Tidak. Tapi Allah katakan la tudrikuhu, tidak bisa diliputi pandangan. Dipandang dengan diliputi pandangan berbeda jauh. La tudrikuhu, kalimat la tudrikuhul absar, kalimat la tudrikuhu dari kata idrak. Wal idrak maknanya adalah menggapai, mencapai atau meliputi. Ghaira nafi ru'yah, dan itu berbeda dengan nafi ru'yah, berbeda dengan penafian pandangan. Fal absaru tarahu lakinnaha la tudrikuhu, maka mata-mata mereka bisa memandang Allah, bisa memandang wajah Allah, tetapi tidak bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan meliputi Allah, meliputi bulan saja enggak bisa, yang kecil, yang enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu akbar. Qana bin na'azakumullah. Bukti kalau ru'yah berbeda dengan idrak disebutkan dalam Al-Quran. Sangat bagus kalau disebutkan di sini. Yaitu kalimat falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla. Falamma tara al-jam'an, ketika dua kelompok ini saling melihat. Siapa dua kelompok? Musa dan pengikutnya dari kalangan Bani Israel, dan Fir'aun dan bala tentaranya. Falamma tara al-jam'an, ketika dua kelompok ini saling melihat, pengikut Musa berkata, inna lamudrakun, kita sudah diidrak. Kata Musa, kalla, tidak sekali-kali. Berarti berbeda atau enggak berbeda? Sudah melihat atau belum melihat? Sudah melihat. Tara'a artinya saling melihat. Ketika mereka sudah saling melihat, Bani Israel melihat Fir'aun dengan bala tentaranya, bala tentara Fir'aun sudah melihat Musa dan kaumnya. Falamma tara'a al-jam'an, ketika dua kelompok ini sudah saling melihat, kemudian ashabu Musa sudah mulai ketakutan dan menyatakan inna lamudrakun, kita sudah bisa dicapai mereka, kita sudah diliputi mereka. Kata Musa, tidak, kita tidak diliputi mereka dan kita enggak akan bisa dicapai mereka, enggak bisa digapai oleh mereka. Barakallahu fikum. Berarti dalam ayat ini terbukti bahwa ru'yah bukan idrak dan idrak bukan ru'yah. Karena dalam kasus ini mereka sudah saling melihat. Tetapi ketika dikatakan idrak, Musa membantah, tidak, enggak akan kita diliputi mereka. Berarti idrak fihi makna ziyadah minar ru'yah. Bahwa idrak itu maknanya ada sesuatu yang lebih dari sekedar memandang. Bukan hanya sekedar memandang, tetapi meliputi betul dari segala sisinya. Dan ini ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya Allah nafikan, enggak mungkin pandangan-pandangan manusia yang terbatas ini bisa memandang Allah dari semua sisinya atau meliputi, enggak mungkin. Tetapi sebatas apa yang Allah kehendaki, mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah disebutkan dalam nafs-nafs, dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran, maka ini harus diimani. Siapa yang beriman dengan ru'yatullah yaumal qiyamah, berarti dia beriman dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Barang siapa yang tidak beriman bahwa orang beriman akan memandang wajah Allah yaumal qiyamah, berarti dia tidak percaya pada ayat-ayat dan hadis-hadis. Maka ahlu sunnah wal jamaah adalah ahlul iman, orang yang percaya dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada ucapan Syekh hafizahullah, yani la tuhitu bihi, makna al-idrak adalah meliputinya. Fal idraku huwa, maka yang namanya idrak adalah al-ihatatu billahi jalla wa ala, meliputi Allah jalla wa ala. Fahum wa in ra'auhu fil jannah la yuhituna bihi, maka mereka walaupun bisa memandang wajah Allah dalam jannah, tetapi mereka tidak bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Fal manfiyu huwa al idrak, maka yang dinafikan oleh Allah dalam ayat tadi adalah idrak, bukan pandangan. Yang dinafikan adalah al-idrak, alladhi bimakna al-ihatah, yang maknanya adalah meliputi. Maka kembali kepada ayat tadi, Allah katakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, Mereka enggak akan bisa meliputi Allah dengan mata-mata mereka. Sedangkan Allah yang akan meliputi pandangan-pandangan mereka. Apa yang dinafikan di sini? Yang ditiadakan. Yang ditiadakan adalah al-idraq, liputan dari segala sisi. Fahiyya tarahu lakinnaha la tudrikuhu. Berarti mereka penduduk surga memandang wajah Allah, tetapi tidak bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala dengan pandangan-pandangan mereka. Lakinnaha tarahu bimujibil adillah. Tetapi mereka memandang Allah sesuai dengan apa yang diberitakan dalam dalil-dalil. Innakum satarawna rabbakum iyanan. Kalian akan memandang Rabb kalian iyanan dengan mata-mata kalian. Kama tarawna al-qamara laylatal bidri. Sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Ini dari tempatnya masing-masing. La tudamuna fih. Kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kalian di tempat masing-masing bisa melihat bulan. Demikian pula nanti kalian akan melihat, memandang wajah Allah dalam surga dari tempat-tempat kalian, dari singgasana kalian, dari istana-istana kalian. Dalam keadaan tidak perlu kalian berdesak-desakan. Disamakan cara memandangnya dengan cara memandang. Bukan disamakan Allah dengan bulan, tapi disamakan dalam hadis itu cara memandang Allah ketika itu mudah seperti cara memandang bulan purnama. Kata para ulama, yakni melihat ke atas. Dan tidak perlu mendatangi satu tempat tertentu, cukup melihat ke atas dia memandang Allah Subhanahu wa taala. Qanibilina azakumullah. Tentunya yang demikian Allah mudahkan untuk mereka para penduduk surga. Dan juga menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas. Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Di atas langit, di atas langit, di atas langit, di atas langit yang paling tingginya di atas arasy-Nya. Surga Firdaus di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, surga yang paling tinggi. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ketika mereka memandang wajah Allah, mereka mengangkat kepalanya dan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya dari tempat mereka masing-masing. Tetapi tetap mereka enggak akan mampu untuk idrak. La yudrikuhu, tidak mungkin mereka bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dari segala sisinya. Qala, dikatakan selanjutnya, wal jam'u bainan nusus huwa al wajib, dan menjamak nas-nas itu lebih utama. Wajib, bukan hanya lebih utama, harus. Li'annahu idza hasala syai'un min al-ikhtilaf bainan nusus fa mahma amkana al-jam' yujma' bainaha aw bainahuma. Karena yang namanya ikhtilaf atau perselisihan atau pertentangan di antara ayat dengan ayat, maka selagi memungkinkan untuk dijamak, maka harus dijamak. Tidak mungkin diperbolehkan mengambil yang satu membuang yang lain. Ini ayat menyatakan bahwa mereka wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri. Mereka memandang wajah Allah. Sangat jelas. Di sini menyatakan la yudrikul absar, enggak akan dilihat Allah, misalnya terjemahan mereka begitu. Enggak akan dilihat Allah. Berarti bertentangan. Mereka akan memandang wajah Allah. Di sini mereka enggak akan bisa memandang wajah Allah. Ayat dengan ayat tidak mungkin bertentangan. Mahma amkanal jama' fal wajib al jama'. Selama itu memungkinkan untuk diakurkan dua ayat tadi, maka wajib diakurkan. Bagaimana mengakurkannya? Mengakurkannya yang ini menetapkan ru'yah, dilihatnya Allah Azza wa Jal. Yang ini yang dinafikan adalah al-idraq. Sedangkan al-idraq ghairu ru'yah, wa ru'yah ghairu al-idraq. Sangat berbeda antara keduanya. Maka terkumpullah dua ayat ini tidak bertentangan. Yang dinafikan oleh Allah adalah al-idraq. La yudrikuhu al-absar. Maka kesimpulannya dengan menjamak dua ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat yaumul qiyamah tetapi tidak bisa diliputi. Qala hafizahullah. Li'annahu idza hasala syai'un min al-ikhtilaf. Karena kalau terjadi sesuatu perselisihan di antara ayat dengan ayat, di antara nas dengan nas, dalil dengan dalil, maka mahma amkanal jama' yujma' bainah. Selama itu memungkinkan untuk dijamak, maka dijamak. Apalagi berita. Apalagi berita. Bukan hukum. Apa bedanya berita dengan hukum? Kalau hukum bisa saja mengatakan ini hukumnya halal waktu itu, kemudian turun ayat berikutnya dimansuhkan jadi haram. Atau tadinya haram dimansuhkan, dibatalkan hukumnya menjadi haram. Yang tadi halal jadi haram, haram jadi halal. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin ada nasikh dan mansukh. Karena ayatnya sangat jelas, man nansakh min ayatin aw dunsiha na'ti bi khairin minha. Apa yang kami mansukhkan atau kami hapuskan, kami akan datangkan dengan yang lebih baik. Berarti ada yang mansukh. Tetapi kalau berita, apa mungkin berubah? Tadinya begini, salah, ternyata bukan begitu, begini beritanya. Tidak mungkin, mustahil. Tapi ini termasuk apa? Bahwa mereka akan menang wajah Allah. Berita atau hukum? Kalau hukum mungkin ada nasi, ada mansuh. Ada perubahan hukum. Yang tadinya khamr, dikatakan, la taqrabu shalah wa antum sukara, jangan dekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Artinya kamu masih minum khamr, tapi jangan dekati salat. Tetapi ayat yang lain, yang berikutnya, menyatakan dengan kalimat rijsun min amali syaitan. Itu adalah jelek dari amal syaitan. Fahal antum muntahun. Apakah kalian mau berhenti? Diharamkan dengan tegas. Di sini dikatakan, ya minum khamr boleh, tapi jangan dekati salat. Mansuh. Sekarang haram. Tetapi ini berita. Barakallahu fikum, berita. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka ketika itu nanti yaumul qiyamah berseri-seri memandang wajah Rabbnya. Tiba-tiba ada ayat lain. Apa mungkin mansukh? Ternyata enggak. Enggak melihat. Ternyata la tudrikuhul absar. Ternyata Allah enggak bisa dilihat. Enggak mungkin. Ini yang namanya al-bada. Dan itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang menyatakan bahwa Allah memiliki sifat bada hanya kaum dalal, kaum rafidah, syiah, ad-dallal, al-kafir yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat bada. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya begitu tiba-tiba terpikir yang lainnya berubah. Qadirinazakumullah. Itu haula orang-orang yang sesat. Allah tidak menyebutkan, Nabi tidak menyebutkan tentang sifat tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga jelas yang wajib adalah menjamak antara keduanya. Qala hafizahullah wa hadha wahdihun walhamdulillah. Ini sangat jelas alhamdulillah. Wa kalamullah la yatanaqad abadan, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin bertentangan selama-lamanya. Bal yufassir ba'dahu ba'dan, bahkan ucapan Allah sebagian menafsirkan sebagian yang lain. Amma alladhi ya'khudhu ayatan wa yatruku ayah al-ukhra fa hadha min ahli zayl. Adapun orang-orang yang mengambil satu ayat dan membuang ayat yang lain, memakai yang ini membuang yang itu, maka itu adalah ahlu zayr, kelompok sesat yang fi qulubihim zayghun. Yang Allah khabarkan dalam Al-Qur'an, fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun yang di hati mereka ada zaig, ada penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk cari fitnah dan cari takwilnya. Jelas karena mereka takwilkan, mereka selewengkan, maknanya akan bertentangan dengan yang muhkamat. Harusnya yang mutasyabihat ditafsirkan sesuai dengan yang muhkamat. Karena yang muhkamat Allah juluki dengan ummul kitab. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang muhkam, yang maknanya sangat jelas, gamblang, maka itu adalah induk kitab. Adapun yang mutasyabihat, tafsirkan sesuai dengan yang muhkamat. Adapun mereka-mereka yang fi qulubihim zayghun, maka mereka mengambil ayat-ayat mutasyabihat, ditakwilkan, diselewengkan maknanya sesuai dengan hawa nafsu mereka, akhirnya bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat. Berarti mereka memakai ayat mutasyabihat, membuang ayat-ayat yang muhkam. Qanibirina'azakumullah. Kalimat la tudrikuhul absar, tidak akan diliputi mata, mengandung makna pandangan. Tetapi tidak sekedar pandangan, pandangan yang menyeluruh dari semua sisinya dengan meliputi semuanya. dan itu tidak akan mampu, tidak akan bisa, kata Allah. La tudrikuhul absar. Sedangkan kalimat wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah disebutkan dalam hadis-hadis memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak meliputi seluruhnya. Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ashkalat 'alaika ayatun fa innaka taltamisu fil Qur'ani ma yufassiruha. Karena ayat Allah dengan ayat yang lain, ini ayat Allah dengan ayat Allah yang lain saling menafsirkan. Maka kalau engkau susah, ashkalat 'alaika, sulit bagimu memahami satu ayat, taltamis fil Qur'an, maka cari ayat-ayat lain yang menjelaskannya. Khamilina azakumullah. Ini cara menafsirkan Al-Quran. Ayat ini enggak jelas apa maksudnya. Cari ayat lain yang menafsirkan hal ini. Fa in lam tajid fa innaka tadhhab ila sunnah. Kalau engkau tidak dapat di ayat yang menjelaskan, kamu pergi menuju sunnah-sunnah Nabi. Mencari apakah ada keterangan tentang ayat itu. Tajid fi sunnah ma yufassiruha. Niscaya engkau akan dapat di dalam sunnah-sunnah Nabawiyah hadis-hadis yang sahih yang menafsirkan ayat itu. Fa in lam tajid fi sunnah. Kalau ternyata kau tidak dapat itu pula dalam hadis-hadis yang sahih dalam sunnah Nabawiyah, ma yufassiruha, fa innaka tadhhab ila aqwal as-sahabah. Maka engkau pergi mencari dari ucapan-ucapan para sahabat. Apa istimewanya mereka para sahabat? Li'annahum rawau anil rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka semua meriwayatkan dari Nabi. Meriwayatkan dari ucapan Nabi. Meriwayatkan dari perbuatan Nabi. Meriwayatkan dari diamnya Nabi. Aku melihat waktu si fulan berbuat seperti ini, Nabi melihat dan diam. Aku hadir di sana ketika si fulan mengerjakan demikian-demikian dan Nabi diam. Artinya setuju. Atau si fulan berkata di hadapan Nabi dan Nabi tidak membantah. Atau si fulan mengucapkan zikir tertentu dalam keadaan dia salat dan Nabi membiarkan. Atau kunna naqul wa Rasulullah hayyun. Kami berbicara dan Rasulullah masih hidup. Ini semua merupakan ilmu. Para sahabat mendapatkannya dari Rasulullah SAW. Kalau dari ucapannya, ya berarti itu hadis-hadis. Kalau dari perbuatan-perbuatannya, juga sama. Itu hadis fi'li. Kadang-kadang para sahabat mengetahui dari keadaan. Aku waktu itu bersama Nabi mengerjakan demikian. Dan Nabi diam, tidak membantah, tidak menegur. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami berazal dan Rasulullah amal dan Qur'an masih turun. Artinya Allah tahu. Kalau saja itu dilarang, Allah akan beritahu Nabi-Nya dan Nabi akan menegur. Di antara kalian ada yang berbuat begini dan berbuat begitu. Barakallahu fikum. Maka tanya pada mereka, para sahabat, yang dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia setelah Nabi-Nya adalah Rasulullah, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tajid bi aqwalihim ma yufassiru al-ayah allati ashkalat 'alayka. Engkau akan dapat dari ucapan-ucapan mereka apa yang menafsirkan ayat yang menjadi sulit atasmu. Al-Qur'anu walillahil hamd mahfuzun fi lafdhihi wa fi ma'nahu. Al-Qur'an alhamdulillah terjaga, terpelihara lafadznya dan maknanya. Ketika Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Kata para ulama, kalau dijaga lafad-lafadnya saja, tanpa dijaga maknanya, maka itu sama sekali bukan penjagaan. Mustahil. Enggak mungkin Allah menjaga lafadnya, tapi maknanya tidak terjaga. Bahasa Arabnya hilang. Seperti bahasa Sanskerta, enggak dipaham lagi. Atau makna-maknanya, tafsirnya, enggak ada. Sunnahnya enggak terjaga. Apa maksudnya? Mustahil. Kalau Allah katakan inna lahafizun, kami yang menjaganya, maka maknanya menjaga lafzan wa ma'nan. Lafadznya dan maknanya. Lafadznya walhamdulillah. Tidak satu huruf pun berubah. Sampai hari ini. Sedangkan maknanya juga dijaga oleh Allah. Buktinya terjaga. Semua tafsir-tafsir menjelaskan makna yang sama. dengan riwayat-riwayat dari Nabi, dari para sahabat, dari Ibn Abbas, dari para tabi'in, dari mujahid dan sebagainya, disebutkan tafsir-tafsirnya. Dan itu menunjukkan bahwa makna pun terjaga. Wala yatanaqab, wala yata'arab. Enggak akan bertentangan, enggak akan ada kontradiksi di dalamnya. Innama ta'arud fi afhamil bashar. Sesungguhnya yang terjadi pertentangan adalah pada pemahaman. Ayat ini menyatakan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Memandang wajah Allah. Di sini la yudrikul absar, dipahami tidak bisa dipandang. Akhirnya pertentangan. Apakah pertentangan itu pada ayat dengan ayat? Bukan. Pertentangan itu pada pemahaman mereka. Dikira ini menafikan pandangan. Akhirnya bertentangan dengan ayat yang memandang wajah Allah. Bagaimana? Kok bertentangan? Ayat dan ayat tidak mungkin bertentangan. Itu pikiranmu yang bertentangan. Tafsirmu, pemahamanmu yang bertentangan. Ayat ini tidak menafikan ru'yah. Tidak menafikan pandangan mereka terhadap Allah. Tetapi menafikan al-idrak. Liputan. Mereka enggak akan meliputi Allah dengan pandangan mereka. Berarti tidak menafikan pandangan, tapi menafikan liputan pandangan. Dan tentunya, liputan pandangan memiliki makna ziyadah. Makna yang lebih dari sekedar memandang dari sisi tertentu. Khamilina azakumullah, alhamdulillah. Sangat jelas. Wa kadhalikal muta'alimun. Alladzina lam yadrusul ilma wa lam ya'khudu qawa'id al-istidlal wal madarik. Demikian pula para muta'alimun, orang-orang yang sok pinter, yang tidak belajar ilmu dan tidak mengambil kaedah-kaedah dan cara-cara pendalilan-pendalilan dan tidak memahami cara pandang memandang ayat dan hadis. Yastadilluna bila fiqhin. Akhirnya mereka berdalil tanpa fiqh. Memahami ayat, memahami hadis tanpa fiqh, tanpa kawaid, tanpa usul. Tidak mengerti usul tafsir, tidak mengerti kawaid fiqhiyah, tidak mengerti usul. Wa yuthbituna asya'a ma asbataha qablaha ahadun min ahli al-ilm. Akhirnya mereka menetapkan sesuatu yang tidak pernah ditetapkan oleh seorang pun sebelumnya. Berarti ibtada'a bid'atan, mengadakan kebid'ahan. Dikatakan ma asbataha qablahum. Akhirnya karena mereka memahami ayat dan hadis tanpa ilmu, tanpa kaid, tanpa kaidah-kaidah, tanpa usul tafsir, tanpa berbagai macam bimbingan-bimbingan ilmu, maka akhirnya mereka menetapkan sesuatu yang enggak pernah ditetapkan oleh sahabat, wala tabi'in, wala tabi'it tabi'in, wala ahad minal ulama, tidak seorang pun dari para ulama yang menetapkan perkara itu. Bisababil jahal wa ta'alum. Karena sebab kebodohan dan ta'alum, sok pintar. Bodoh dia, tapi merasa ngerti, merasa alim. Fahadihil qawaya azimatun tahtaju ila ta'allum. Maka perkara ini perkara besar, butuh bimbingan ilmu. Wa ila diqqatin, wa ila tarawin, wa ila tathabbut. Butuh belajar, butuh ketelitian, butuh kehati-hatian, butuh tathabbut. Mencari keyakinan, mencari kepastian. Li'annal aqidata hiyal asl. Karena aqidah merupakan pokok. Kalau rusaknya pada pokoknya, maka niscaya bangunan di atasnya akan runtuh. Karena aqidah adalah pondasi. Kalau pondasinya rusak, runtuh bangunannya. Maka qul inna a'udzukumullah wa ay khalalin fiha fa huwa khalalun fil asl. Maka kalau ada kerusakan dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan, maka niscaya akan terjadi kerusakan pada pondasi, pada pokoknya. Fahadha hasilu khilafin nas fi ru'yatillah. Dan ini terjadi pada perselisihan manusia dalam masalah ru'yatullah, dalam masalah dilihatnya Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perselisihan sebagian mereka dengan ru'yunya, dengan tanpa fiqhin, dengan tanpa tathabbutin wala tarawin, tanpa jikatin wala ilmin. Maka akhirnya mereka menafsirkan dengan segala tafsiran yang aneh-aneh. Ada yang berkata bahwa Allah tidak mungkin dilihat abadan. Ada yang menyatakan dilihat tapi dengan hati. Ada yang menyatakan lagi bahwasanya begini dan begitu. Semuanya penolak terhadap ayat dan hadis. Wallahu la yura fid dunya. Allah Subhanahu wa taala memang tidak bisa dilihat di dunia. Wa innama yurahul mu'minuna fil akhirah, tetapi akan dilihat oleh orang-orang beriman di akhirat. Wa yuhjabu anhul kafirun, dan akan dihalangi orang-orang kafir dari Allah Subhanahu wa taala. Innahum yawma idzin la mahjubun. Ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Ar-rabbihim. Qala wal imanu birru'yah yawmal qiyamah. Ucapan musannif, ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, bahwa iman dengan ru'yah yawmal qiyamah. Qala yawmal qiyamah. Kenapa disebutkan yawmal qiyamah? Li'annahu la yura jalla wa'ala fi dunya. Karena adapun di dunia memang enggak bisa dilihat. Tapi ahlu sunnah beriman dilihatnya Allah nanti yawmal qiyamah. Yarawunallaha bi'ayuni ru'usihim. Mereka memandang Allah dengan mata kepala mereka. Yani dengan mata-mata yang ada di kepala mereka. Ini untuk menolak dan membantah takwilan-takwilan orang yang berkata bahwa maknanya melihat roh mereka adalah melihat dengan hati, bukan dengan mata. Maka beliau menegaskan dalam matanya bahwa ahlus sunnah beriman bahwa mereka akan memandang wajah Allah dengan mata kepala mereka. Qaluhu wa yuhasibuhum bila hajibin wala turjuman. Adapun ucapan beliau al-muallif bahwa Allah akan menghisab mereka tanpa hajib, tanpa turjuman. Hajib penjaga-penjaga, sedangkan turjuman adalah penterjemah. Yani nanti yaumul qiyamah indal hisab, ketika dihisab. Yakhlul 'abdu bi rabbih wa yuhasibuhu Allah 'ala a'malihi bi lughatihi. Bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil seorang hamba sendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah hisab dia, Allah tanya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang amalan-amalan mereka dengan bahasa mereka yang dipaham. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Enggak ada antara Allah dengan dia penterjemah. Apa itu turjuman? At-turjuman alladhi yanqulul ma'na min lughatin ila lughah. Turjuman adalah yang menukil makna dari satu bahasa ke bahasa lain. Seperti yang menukil makna dari bahasa Inggris kepada bahasa Arab, awil aks atau sebaliknya, dari bahasa Arab ke bahasa Inggris. Lian al-lughat kathira, karena bahasa di dunia ini sekian banyaknya. Tidak, tanpa ada penterjemah yang menukil dari satu bahasa ke bahasa lain. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara dia, langsung dia paham. Wallahu ta'ala a'lam. Dengan apa yang Allah ucapkan kepadanya, dengan bahasa apa yang Allah ucapkan kepadanya, dia paham. Ini khairun a'azakumullah hisab yaumul qiyamah. Kecuali siapa-siapa yang Allah sengaja menjatuhkan kehormatannya dan dipermalukan di hadapan seluruh manusia. Ditanya di hadapan umum dan dipermalukan di hadapan umum. Ini khairun a'azakumullah na'udzubillah. Mereka-mereka yang menutupi aib saudaranya akan ditutupi dia yaumul qiyamah dan diampuni dosanya. Sedangkan mereka yang membongkar aib saudaranya akan dipermalukan di hadapan seluruh manusia yaumul qiyamah, akan dibuka aibnya. Yang orang mengira dia orang baik, ternyata Allah permalukan di hadapan seluruh makhluk atau seluruh penghuni penduduk mahsyar. Na'udzubillahi min dzalik. Wassalatu taufiq wal afiyah. Wa nasul hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.